alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kitabu Tauhid, babu ma jaa fi ar-ruqa wat tamaim, bab tentang permasalahan ruqyah dan tamaim, jimat-jimat, ya, tentang ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Qala fi sahihi an Abi Bashirin al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watharin aw qiladatun illa quti'at. Disebutkan dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar-safar beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan, diutus untuk melakukan inspeksi seperti itu, pengecekan secara global ya, pada pasukan-pasukan beliau. Bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan ini, yaitu agar tidak dibiarkan adanya kalung kiladah, kalung dari tali busur min watarin atau ini keraguan dari perawi, kalung secara umum yang dikalungkan pada raqabati ba'irin, leher onta, kendaraan onta, illa quti'at, kecuali untuk diputus kalung-kalung tersebut. Kita lihat penerangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, annahu istimrarun fi dzikril asya'i allati takhullu bi aqidati tauhidi minar ruqa wat tamaimi asyirkiyati. Bahwasanya beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab istimrarun terus menyebutkan tentang perkara-perkara yang merusak akidah tauhid dari perkara-perkara yang dikatakan ruqyah-ruqyah, mungkin lebih tepatnya jampi-jampi dan jimat-jimat, yang mengandung kesyirikan. Pada bab disebutkan babu maja'a fi ruqa wat tamaim. Maksudnya apa kata beliau? Ai minan nahyi amma la yajuzu minha. Maksudnya yang dilarang, yang tidak diperbolehkan dari ruqyah dan tamimah. Jadi jangan salah dipahami ya, jangan salah dipahami, ruqyah itu syirik. Nanti dulu, ruqyah yang bagaimana yang itu dikatakan syirik. Makanya tadi mungkin lebih tepat dikatakan jambi-jambi. Fi sahihi ay fi sahihain. Disebutkan dalam dua kitab sahih. An Abi Bashir huwa sahabiyun syahida ghazwata al-Khandaq, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut berperang pada peperangan Khandaq. Wa mata ba'da sittin, beliau meninggal setelah 60 tahun. Ana lupa untuk membaca riwayat tentang beliau, biografi beliau. 60 di sini umur beliau 60 tahun atau meninggal pada tahun 60 Hijriah. Wallahu alam. Qiladatun ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairi. Qilada, ya bahasa praktisnya adalah kalung. Adalah sesuatu yang dikalungkan di leher ba'ir, leher unta dan yang lainnya. Watar wahidu autaril qaus. Watar ini bentuk mufrad dari autar. Autarul qaus, tali busur. Tali busur, tahu ya tali busur, panah, ya. Ada anak panah, ada busur, ada tali busur. Ya. Aukila datun di sini, syakun minar rawi. Halil qiladatu muqayyadatun bi kauniha min watarin aw mutlaqatun minal watari wa ghairihi. Penyebutan au qiladatun atau kalung. Au qiladatun ini adalah syak. Penyebutan au qiladatun itu adalah keraguan dari perawi, keraguan dari orang yang meriwayatkan riwayat ini, sehingga apakah qiladah yang dimaukan itu dibatasi dengan yang terbuat dari watar, ya, tali busur, kalung yang terbuat dari tali busur, au mutlaqatun atau qiladah di sini, kalung di sini mutlak secara umum, minal watari wa ghairihi, apakah dari tali busur maupun yang lainnya. Bisa dipahami ini? Jadi kalau yang dimaukan dengan qiladah secara umum, sehingga segala jenis kalung bila diniatkan untuk mencegah atau menolak atau mengobati penyakit ain ataupun menolak musibah, ya, maka itu masuk dalam kesyirikan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diputus, dibuang. Kita lihat makna secara umum hadis ini, al-makna al-ijmali lil hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'dhi asfarihi man yunadi finnas bi izalatil qala'idil lati fi riqabil ibili allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha mengutus pada sebagian safar-safar beliau man orang dari kalangan sahabat beliau yunadi finnas untuk menyeru di tengah-tengah manusia. Diperiksa pasukan-pasukan beliau biizalatil qalaid untuk menghilangkan kalung-kalung, qalaid jamak dari kiladah, allati fi riqabil ibil, yang ada pada leher-leher onta, yang dimaukan dengan kalung tersebut ya, dipasangnya, dipakaikannya onta-onta itu dengan kalung-kalung tadi, daf'ul aini wa daf'ul afat, menolak penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata, wa daf'ul afat, maupun untuk menolak ya bahaya-bahaya yang lain. Untuk diapain? Diputus, dihilangkan. Li'anna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu, dikarenakan hal itu termasuk dari kesyirikan. Memakaikan kalung pada onta-onta bertujuan untuk demikian ini, menolak penyakit ain atau menolak musibah, adalah termasuk dari kesyirikan. Alladzi tajibu izalatuhu, yang wajib untuk dihilangkan. Ya. Barangkali yang punya mobil, mobilnya dikalungi dengan tasbih. Yang punya motor, mungkin dikalungi dengan apa? Sepeda, becak, dong-dong. Ya. Kalau dikalungi dengan maksud begini adalah dari kesyirikan. Munasabatul hadithi lil bab. Kita lihat kecocokan hadis dengan bab. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibili wa nahwiha al autaro wa ma fi ma'naha lidaf'il afat haramun wa syirkun li annahu min ta'liqit tamaimi al muharramah. Kecocokan hadis dengan bab, di mana hadis ini menunjukkan bahwa mengkalungkan pada onta dan yang lainnya, kendaraan yang lain, dikalungkan dengan al-autar, tali busur, wa ma fi ma'naha, ataupun yang lain, lidaf'il afad, bertujuan untuk menolak bahaya-bahaya. Ini haramun, haram, wa syirkun, dan sekaligus itu dari kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan itu dari ta'liqit tamaim al-muharramah, ya, mengkalungkan tamimah yang diharamkan. Termasuk dari permasalahan memakai jimat. Tahu jimat? Barang siji dirumat itu jimat. Ya. Kalau orang Jawa bilang jimat itu barang siji, barang satu dirumat. Sehingga marah dengan kemarahan yang amat sangat kalau sampai jimatnya diganggu. Ya, diumpetin, apalagi dibuang, marah dengan amat sangat. Ya. Seakan-akan itu suatu ancaman untuk dia. Kalau jimatnya hilang, ya wis, bakalan mati, bakalan cilaka. Ya. Lebih merasa kehilangan jimat daripada sekedar kehilangan uang 1 miliar mungkin. Uang 1 miliar, ya uang dapat dicari. Kalau jimat, aduh ini kaitannya dengan nyawa dia. Ya, barangkali ada yang bisa kehilangan uang 1 miliar. Belum pernah ya kehilangan uang 1 miliar ya, rasanya gimana? Baik. Mana tadi? Barang siji di rumah ya. Ah, ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil faedah dari hadith ini? Masih ingat kan pembahasan bab sebelumnya tentang masalah jimat ya? Ini masih berkaitan penyebutan tentang tamaim. Anna ta'liqal autari lidaf'il afati fi hukmi tamaimi fi tahrim, bahwa mengkalungkan tali busur baik ke leher unta maupun yang lain dengan tujuan lidaf'il afat, menolak bahaya, ini masuk pada hukum tamaim, masuk pada hukum jimat dalam hal apa? Keharamannya. Yang kedua, izalatul mungkar, menghilangkan yang namanya kemungkaran. Tentunya seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, izalatul mungkar atau lebih umum daripada ini, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu ada dhawabit, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, malahan justru kemungkaran yang berikutnya lebih besar daripada kemungkaran yang kita hilangkan. Ya, kalau yang seperti ini, jangan dilakukan. Ya. Pengingkaran kemungkaran yang terendah dengan apa, Maren? Dengan hati kita membenci kemungkaran karena kita tidak bisa merubah dengan tangan, karena kita tidak bisa merubah dengan lisan, maka membenci kemungkaran tersebut dengan hati itu masih teranggap apa? Mengingkari kemungkaran, dan itu pada derajat selemah-lemah iman. Yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Tablighun nas, menyampaikan kepada manusia perkara-perkara yang bisa yasunu, menjaga, membentengi akidah mereka. Di antaranya tadi, mengingkari, menghilangkan yang namanya jimat-jimat. Kita pernah mendapatkan satu cerita di sebuah desa di mana ya? Kepakisan kalau enggak salah. Kepakisan Wonosobo apa? Banjarnegara, komplek Dieng, ada satu desa yang pada waktu itu dipimpin oleh pimpinan Muslim yang paham tentang urusan tauhid. Kebetulan masyarakatnya pada waktu itu masih kental dengan yang namanya jimat-jimat. Dakwah tauhid disampaikan, akhirnya pada waktu itu berhasil untuk menyadarkan masyarakat. Semua jimat dikumpulkan dan dibinasakan. Entah ditanam atau dicemplungkan ke kawah, saya kurang ingat. Tapi yang jelas apa? Izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran. Menyampaikan manusia pada perkara-perkara yang bisa membentengi akidah mereka. Dihilangkan yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu amat sangat bahaya. Tadi telah disampaikan beberapa bahaya kesyirikan. Di antaranya, siapa yang mati di atas kesyirikan tanpa taubat darinya, akan lenyap, akan terhapus pahala amalan yang pernah dia lakukan. Kita lanjutkan pada riwayat berikutnya pada bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Jangan salah baca, bukan tilawah, tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi, wat-tamaim, jimat-jimat, wat-tiwalah, pelet, bukan pelet makanan, makanan burungnya itu ya, santri itu, pelet, ilmu pelet. Kalau ini apa? Kalau yang di mata bukan pelet. Apa? Ilmu pelet. Ya nanti akan diterangkan. Tiwalah itu bagaimana bentuknya. Adalah syirik. Jampi-jampi. Jimat-jimat. Pelet. Adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Nah, sebelum membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, kita lihat catatan kaki tentang hadis ini. Hadis ini kelengkapannya bisa dilihat di catatan kaki. An Zainab imra'ati Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Zainab, istri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalat Zainab berkata, inna Abdullah ra'a fi unuqi khaitan. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud melihat pada leherku ini khaitan. Ada jahitan atau tali atau benang yang dikalungkan. Faqala ma hadza? Kata si Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia ini, apa ini? Qultu, aku jawab, kata Zainab, khaytun ruqiyali fihi. Ini adalah tali atau benang atau jahitan yang saya kalungkan di sini. Ruqiyali fihi, yang saya diruqyah ya, pada benang ini. Jadi benangnya diruqyah kemudian dikalungkan. Ya. benangnya dibacakan jampi-jampi, kemudian dikalungkan pada Zainab. Qalat, maka kata Zainab, fa'akhadahu. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, suami ini, mengambil kalung tadi, thumma qata'a, kemudian memotongnya, memutusnya. Ya tentunya dibuang. Thumma qala, kemudian mengatakan, antum ala abdillah la aghniya'u anis syirki. Kalian wahai keluarga Abdullah sungguh tidak butuh terhadap kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Ya, dikeluarkan riwayat ini oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, juga Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Baik, qala hafizahullahu taala ya Syaikhul Fauzan rahimahullah, sayati syarhu mufradatil hadits fi kalamil musannif rahimahullah. Nanti akan datang penjelasan mufradat, kosakata-kosakata yang ada pada hadits dalam ucapan penulis rahimahullah. Apa itu ruqyah, yang arruqa, apa itu tamaim, apa itu tiwala, nanti akan dijelaskan. Beliau akan menjelaskan tentang riwayat ini dulu. Al-ma'nal ijmalil hadith, makna umum terhadap hadith ini, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna isti'mala hadhil asyai liqasdi daf'il madari wa jalbil masalihi min indi ghairillahi syirkun billah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa menggunakan barang-barang ini untuk bertujuan menolak madarat dan untuk bertujuan mendatangkan maslahat-maslahat dari selain Allah adalah syirik kepada Allah. Ya. Li'annahu la yamliku daf'ad-dhurri wa jalbal khairi illa Allah subhanahu. Dikarenakan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menolak madarat. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kebaikan, menarik kebaikan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal khabaru ma'nahu an-nahyu an hadzal fi'l. Dan khabar ini ya, maknanya adalah larangan dari untuk melakukan perbuatan yang seperti ini. Ya, melakukan ya, apa tadi? Jampi-jampian. Pernah mendengar orang menjampi-jampi? Ada yang kalimatnya enggak jelas. Ya, mungkin pakai bahasa apa lah enggak jelas. Setan gundul, setan gondrong, mungkin ya gitu. Ya, apalagi. Jampi-jampi macam-macam. Nanti terakhir disembur bus. Kalungkan misalnya. Jangan dilepas sebelum 3 hari misalnya. Jampi-jampi. Munasabatul hadithi lil bab, kecocokan hadis terhadap bab. Anna fihi bayana anna isti'mala hadhil asya'il madhkurati syirkun yakhullu bitauhid. Bahwa pada hadis ini ada penerangan bahwa mengamalkan atau menggunakan barang-barang ini dengan maksud dan tujuan tadi menolak madharat atau mendatangkan manfaat adalah syirik yang merusak tauhid. Ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil faedah dari hadits? Al-hathu ala siyanatil aqidah amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Motivasi, dorongan, anjuran, hasungan untuk menjaga, membentengi akidah dari perkara-perkara yukhillu biha, yang merusaknya. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, meskipun ya banyak dari kalangan manusia yata'atahu, yang melakukannya. Walaupun mungkin mayoritas masyarakat melakukannya, ya, tetap kita harus menjaga akidah dari perkara yang merusaknya. Yang kedua, tahrimu isti'mali hadzal asya'il madzkura fihi. Ya. Pengharaman dari menggunakan barang-barang tersebut, ya, untuk tujuan menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Yang ketiga, anna hadhihi thalatha al-madhkurata syirkun min ghairi istithna'in, bahwa tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini adalah syirik, ya, tanpa adanya pengecualian, ya. Namun nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Makanya tadi kalau diterjemahkan ruqyah, di sana kita mendapatkan ada ruqyah yang diperbolehkan. Ya. Makanya yang termasuk syirik di sini mungkin lebih tepat untuk dikatakan jampi-jampi, mantra-mantra. Fattamaim, jimat-jimat. Ini kalau kita lanjutkan perlu penerangan yang lumayan panjang, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.